masalah jual beli dengan secara asara, maka pesan mana hak ia dilarang dalam agama dan hak pesan mana pula hak yang haruf. Ha, ya dua nah. Ya dalam istilah kita jual beli kita maklum dah Tuhan sebut dalam Quran benar wa ahallallahu al-bay'. Allah menghalalkan jual beli. Siapa dia kata haram jual beli tak boleh tu hidup haram hak Tuhan halal. Tak boleh. Kalau itu jual beli dia boleh cara selalu dia panggil tunai. Ha, aku jual akan dikau motor ini dengan harga 30 juta atau 40 ribu kok. Kita aku belilah tunai cabut duit 40 ribu ayah kok. Orang panggil kis. Napat tunai selalu tak ada tangguh kok bu. Selalu. Itu dah besar. Ada pula boleh cara jual beli secara tangguh. Aku jual akan dikau motor ini dengan harga 40 ribu tangguh. Ha, aku belilah. Ha, ambil motor saja klik. Ha, kau bayar. Ha, dia panggil tangguh. Pas tangguh saat ni tu, dia berapa cara? Ada-ada tangguh tu bayar toko sebulan dua bayar. Atau bayar tu ansur-ansur. Sikit-sikit sekali dia panggil asur-asur-asur-asur. Dia panggil ansuran. Asur-asur-asur-asur. Ha, kadang-kadang asur tu ikut. Adanya ana, ada pula buat catat-catat sebulan, sekian, dua bulan. Ha, tu dia. Ansur-ansur. Maka dalam istilah kita mari timur soalan. Bagaimana? Pesan mana? Hak kata larang sebab ada dalam hadis, dia larang main lagu dalam hadis. Telah larang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita, yakni kita hamba, kita umat Islam ni, Rasulullah larang kita tak beri jual dengan dua harga. Anil bai'atain. Dua harga. Kalau mana jual dua harga? Ha ni nak tasui masalah. Lagu ni jual dua harga. Aku jual akan dikau motor ini dengan harga 30 ribu kok tunai atau 40 ribu ansur. Maka ini haram, tidak sah. Sebab apa boleh tidak sah? 30 atau 4 ni tentu hak mana sah? Tentu dak harga. Tak tentu. Ha, aku jual akan dikau 30 ribu tunai atau 40 ribu ansur. Itu tidak sah. Dia panggil jual dua harga. Tak tentu mana sah. Ada pun orang kita nak jual lain lagu mana? Pak tu baik mari. Ha, dua cara ni. Tapi bukan akad tak duk rojak cara. Mu nak beli ni aku nak jual. Kalau bahasa mu nak bayar duit selalu tu apa aku boleh beri mu harga 30 ribu. Tapi kalau mu nak beli dengan cara tangguh aku tak sawi dengan harga tu. Sahabat jual beli bina atas taradin redha meredha redha orang jual redha orang beli. Kalau mu nak bayar duit lalu aku nak bagi kurang ni mu nak bagi 30 ribu ya. Tapi kalau mu tak bayar lalu aku tak sewi dengan kau tu. Harga apa? Harga 40. Nah, nak mana pilih? Akhir ni biar 40 lah. Asur nak bayar sikit-sikit sekali. Ha, tak apa. Akak, aku jual akak dikau motor ini 40 ribu dengan jalan tangguh. Satu ya harga lah. Ha, tu tak ada apa tu. Aku asur lagi. Ha, gitu lah masalah. Supaya kita berhutang, bayar sikit-sikit kali. Ha, gitu je masalah. Ha, hak tak alih, hak tak alih. Ha, tahu lagu ni. Mula mari kata, nak bayar motor berapa? 30 ribu. Ha, jadi. Klik dia cari duit pun itu ni. Oh, mari. Boleh 20 ribu je weh. Oh. Kena weh 20 ribu dulu. Ha, ha tu kena naik 40. Ha, tu dia panggil. Sambil pun naik 40. Sambil ni. Ha, sabit tangguh. Ha, tak boleh. Sabat tangguh dia tak ada masa. Ha, tu dia. Ha, tu masalah. Lepas tu ada kebimbangnya sikit hak pesen cara lain pada orang Islam. Saat ni tu kadang-kadang dia kira masa. Kalau masa ni harga ni, masa ni harga ni. Pasti dia kira atas masa. Ha, tu masa tak boleh kira atas masa kerana masa dia tak ada harga. Sebab apa tak ada harga? Kita nak letak dia tak ada benda. Kan masa-masa ni apa? Ibarat daripada gerak balak ada setengah kata. Ha, tu dia panggil benda tak ada kita nak pergi tak boleh lah. Jadi mana tu asal masalah. Kalau gitu bila kita tahu dalam media tu kita nak jual tak boleh tentu juga lah. Kita tu kata nak 40 dengan jalan asuh. Ha, kita akak 40 aku jual ke adik kau dengan motor ini dengan harga 40 ribu bertangguh. Ha, aku belilah. Sudah ada apa harga tu ya. Nah, hanya luar pada akad tu berkecak ke aku nak beri kamu dua cara. Kalau mu nak harga ni kau nak beli selalu aku boleh kurang. Nah, nanti dia masalah gitu ya. mai daripada asal jak asam laki. Pak tepat dak takut kata tak leh asrar tu, pas tadi pak buat buat dua hujung yang tak tentu tadi. Ha, maka kita tak ada lah tentu dia. Itu dia. Cuma tepat kita nak jadi terlibat sikitnya, nak tiru cara orang asing tu. Cara orang asing dia kira masa. Ha, kalau masa sebulan dia kira kata, kalau sebulan dia kira lagu ni orang asing lah. Orang asing dia kira kata, kalau dia jual muka ni harga 100 ribu. 100 ribu kadang menguji-uji lalu, dia boleh dia letak, taruh, dia boleh roilak berapa. Lepas tu kadang mau nak bayar 50. Bermakna kata dia rugi 50. Kalau 50 ni dia letak dia ni, dia boleh berapa sebulan. 50 ribu yang dia letak ni, dia boleh berapa sebulan. Yang ambil roilak tu, main pukul tak ada tangguh tu, roilak. Yang ambil habis tu. Ha, tu cara orang asli. Maka kita istilah jadi tertiru-tiru ke hati yang berlaku. Ha, set mualat ni kita elokkan daripada itu. Tu lebih comel. Haa, dia rasa sedekah tu lah. Sedekah belah tu lah. Tu dia.